tiba tanah leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat tanah leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat tanah leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat tanah leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, dua orang pengikut Ki Sampar Angin yang ditugaskan untuk mengawasi keadaan sekitar padepokan telah mengambil tindakan sendiri, melakukan penyerangan ke sebuah pondok di mana Saka Palwaguna bersembunyi. Sementara itu, Anting Wulan yang sedang keluar mencari makan mendengar berita tentang Raden Karmapala yang tiba-tiba saja berada di tangan Mayang Telasi. Anting Wulan melakukan pengejaran dan ia menemukan Mayang Telasi tengah bertempur dengan Sariti. Anting Wulan mengambil alih pertempuran tersebut. Akan tetapi, setelah beberapa saat mereka bertarung, Mayang Telasih menjadi jemu dan kemudian meninggalkan Anting Wulan. Sementara itu, kedua gadis yang tidak berhasil menemukan Dika Hanggara kemudian melanjutkan pencarian ke arah yang berbeda. Kemanakah laki-laki yang membawa lari Raden Karmapala? Terus mencari ke arah dalam sana. Perutku perih sekali. Sejak pagi tadi hingga sore seperti ini, belum juga diisi apapun. Sebaiknya aku beristirahat di sini saja. Untung bungkusan makanan ini tidak hancur ataupun hilang dalam pertempuran tadi. Tentu ia menunggu-nunggu kedatangan nasi ini. Tapi biarlah, Kakang Saka bisa mencarinya di desa Paciringan jika merasa lapar. Baru saja Anting Wulan hendak membuka bungkusan makanan yang dibawanya, telinganya yang terlatih mendengar bunyi ranting yang terpijak oleh seseorang tak jauh dari tempatnya beristirahat. Kecoa buduk, siapa lagi yang mengganggu selera makanku ini? Ataukah ini laki-laki yang dimaksud Sariti? Biar aku lihat. Hei, siapa kau? Ayo keluar dari semak itu. Ayo keluar. Atau ku pangkas semak itu berikut kepalamu dengan pedang ini. Baiklah. Jika memang kau ingin mencari penyakit. Tunggu, tunggu. Jangan lakukan itu, Nona. Jangan. Siapakah kau? Mengapa kau mengikuti aku dari semak itu? Saya tidak mengintai Nona. Saya hanya memperhatikan Nona dari tempat ini. Setan belang, kecoak bodoh. Apa bedanya mengintai dan memperhatikan secara sembunyi-sembunyi? Saya penduduk daerah sini, Nona. Saya sedang dalam perjalanan kembali ke rumah saya. Dan saya melihat Nona sedang duduk di sana. Lalu saya mendekati dan melihat Nona lebih dekat dari tempat ini. Hei, apa kau tidak melihat seseorang yang melalui jalan ini? Seorang laki-laki muda yang membawa seorang anak kecil. Seorang laki-laki muda, Nona? Tidak, Nona. Dari mana kau dan di mana tempat tinggalmu? Tentu saja dari sawah. Tidakkah Nona lihat pacul yang saya bawa ini? Hujan sudah mulai turun. Semua penduduk yang memiliki sawah sudah mulai menggarap kembali sawah miliknya. Di mana tempat tinggalmu? Itu, di sana. Tidak jauh lagi dari tempat ini. Ayo, kita ke sana. Aku ingin melihat tempat tinggalmu. Baik, mari. Mari, Nona. Kau jalanlah di muka. Baik, baik, Nona. Tani yang ditemunya itu kemudian berjalan di muka menuju ke tempat tinggalnya. Anting Wulan yang merasa curiga dengan sikap dan tindak tanduk orang yang ditemunya dengan tiba-tiba melancarkan serangan ke arah bagian belakang pemuda itu. Lepaskan, aduh, lepaskan Nona. Sakit sekali pundak saya. Aduh, lepaskan pegangan Nona. Kecoak puduk tidak berguna. Aduh, kenapa Nona pendekar menyakiti saya? Apakah saya telah membuat kesalahan lagi pada Nona? Sudahlah, kau kembali saja pulang. Itu dia rumah saya, Nona. Sudah kelihatan dari sini. Bukankah Nona ingin datang ke tempat saya? Sudahlah. Maafkan semua perbuatanku tadi. Aku harus segera pergi dari sini. Belum lagi Anting Wulan sempat melompat meninggalkan pemuda yang mengaku petani itu. Tanpa diduga, sejurus serangan yang dilancarkan dari jarak yang teramat dekat tak dapat dihindari lagi oleh Anting Wulan yang telah terperdaya. Mau kemana kau, Nona? Mengapa cepat-cepat hendak pergi? Bukankah kau ingin mengunjungi pondokku? Ayo, mari. Marilah kau lihat pondokku itu. Setan belang. Kau pastilah pemuda penculik bocah itu. Iya, kau pastilah Dika Hanggara. Manusia licik. Ayo, jika kau memang benar-benar seorang laki-laki sejati, bebaskan totokan ini. Kita bertempur sampai salah seorang mati berlumur darah. Kau kira saat ini kau sedang menghadapi siapa, Nona? Aku adalah Dika Hanggara, si kumbang madu. Bukanlah pemuda yang dapat kau perdaya. Aku bukanlah pemuda bodoh. Untuk apa kita bertempur jika pada akhirnya aku yang kalah? Bukankah dengan cara seperti ini aku sudah berhasil mengalahkanmu? Setan belang licik, laki-laki pengecut. Ayolah, mari. Bukankah kau ingin melihat pondokku? Mari. Lepaskan aku. Jangan sentuh tubuhku. Lepaskan aku. Beruntung sekali aku hari ini dapat memondong gadis pendekar seperti ini. Anting Wulan yang menyadari keadaan akhirnya tidak lagi berteriak. Dan Dika Hanggara, pemuda hidung belang itu membawa Anting Wulan ke pondoknya yang tidak jauh lagi dari tempat pertemuan dengan gadis pendekar itu. Selamat datang di istanaku, Nona Manis. Nah, duduklah kau di pembaringan ini. Di mana kau sembunyikan anak itu? Ada di dalam sana. Apakah kau ingin bertemu? Baik. Akan kuambilkan anak itu kemari. Kau lagi. Apa salahku? Kalian menahanku seperti ini. Kau amat diperlukan oleh Prabu Jayasuntana, bocah. Oleh karena itu aku akan mempersembahkan kau padanya. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Nah, itu dia. Apakah kau mengenalnya? Rencana apa lagi yang akan kalian siapkan? Aku tidak kenal wanita itu. Pastilah dia kawanmu, sebagaimana wanita iblis tadi. Bocah setan, kau berani meludahiku. Di sini bukanlah istana Karang Sedana. Rasakan ini. Raden, apakah Raden adalah Pangeran Karmapala dari Galuh? Siapakah kau? Saya adalah salah satu murid dari Padepokan Gua Larang. Saya adalah murid dari Eyang Wanayasa. Janganlah kau coba-coba membohongiku. Aku mengenal semua murid Padepokan itu. Raden, dengarlah. Saya adalah murid dari Eyang Wanayasa. Ketika Raden tiba di Padepokan, Saya baru saja pergi ke Bukit Larang bersama-sama beberapa orang kakang saya. Oh, kau... Kau pastilah salah seorang dari kelompok Ming Sewu, Di mana kawan-kawanmu yang lain? Bukankah kalian selalu pergi bersama-sama? Iya, benar. Aku adalah salah seorang dari kelompok Ming Sewu. Sebentar lagi, kawan-kawanku akan tiba di sini. Aku diperintahkan oleh Eyang Resi untuk mencari Raden Karmapala. Oh, jadi Bibi adalah Bibi Anting Wulan? Benar, Raden. Benar. Aku adalah Anting Wulan. Kau telah salah mengambil orang. Bocah ini bukanlah Raden Purbaya yang dibutuhkan oleh penguasa Karang Sedana yang baru. Anak yang berada di hadapanmu adalah Raden Karmapala, putra dari Mahaprabu Sana dari Galuh. Kau mau coba-coba membalas menipuku? Tidak bisa. Tidak bisa, anak manis. Sayang sekali aku sedang menunggu kekasihku Mayang Telasi. Jika tidak... Mau apa kau mendekatku? Pergi. Pergi menjauh sana. Sayang sekali. Sayang sekali. Jangan sentuh tubuhku. Pergi, setan. Apa ini? Iya. Kasihan sekali. Agaknya kau sudah menjadi lapar sekali. Iya. Aku mengganggumu ketika kau ingin membuka bungkusan ini. Kau membawa dua bungkusan. Apa ini untukku? Terima kasih. Kebetulan aku pun sudah saatnya untuk makan. Daging kering ini bukan main rasanya. Apa kau juga mau aku suapi? Kau sudah kembali, manisku. Ada di sini, gadis setan? Iya. Kenapa kau terkejut? Burung ini masuk perangkapku ketika sedang terbang mencari anaknya. Kenapa kau berpakaian seperti ini, Kakang Hanggara? Terpaksa aku memakai pakaian kotor ini demi mendapatkan burung ini, Adi Mayang. Lalu apa saja yang sudah kau lakukan dengan gadis ini? Sama sekali aku tidak melakukan tindakan apapun, Adi Mayang. Lalu dari mana dia mendapat bungkusan itu? Bukankah diambil dari balik baju Bibi Wulan? Dan seandainya saat ini kau tidak sedang menunggu kasihmu, bukankah kau tidak hanya sekedar mencium Bibi Wulan? Raden, kau mengkhianati aku, kakang. Anak setan, bohong. Bohong, Adi Mayang. Aku tidak melakukannya. Anak itu berbohong. Seandainya Bibi Wulan tidak malu, tentu dia akan menceritakan semua perbuatanmu tadi. Raden, kau sudah mengkhianati aku, kakang. Kau tahu apa hukumanku pada orang seperti itu? Ampunkan aku, Adi Mayang. Aku benar-benar tidak melakukan apapun juga. Kau harus mati, Kakang Hanggara. Kau harus mati, Kakang. Maafkan aku, Adi Mayang. Aku benar-benar menyesal. Maafkan aku. Aku sungguh-sungguh menyayangimu, Adi Mayang. Aku mencintaimu, Adi Mayang. Semua ini adalah karena ulahmu, gadis setan. Karena itulah, kau yang harus mati. Lalu, bagaimana dengan pertarungan kita yang belum selesai? Apakah ini akan kau jadikan penyelesaiannya? Setan! Aku tidak takut denganmu. Tapi aku tidak akan berlaku bodoh untuk melepaskanmu. Kau harus mati saat ini juga! Tunggu, Adi Mayang. Jangan bunuh wanita itu. Kita sangat memerlukannya. Kau benar-benar ingin mati, Kakang. Kau menghalang-halangiku membunuh gadis ini. Tunggu, Adi Mayang. Janganlah kau jadi salah paham. Kita masih memerlukan wanita ini. Bukankah dia juga sudah menjadi jinak? Resi Wanayasa dan ketiga saudaranya yang lain pasti sedang mencari-cari kita. Juga gadis pengemis itu. Jadi, kukira kita memerlukan gadis itu. Baiklah. Hei, kau selamat kali ini, anak manis. Nyawamu saat ini masih aku perlukan. Beristirahatlah. Aku sudah mencari di sekitar sini, tapi tidak juga kutemukan. Apakah Justru Wulan yang berhasil menemukan si kumbang madu itu. Ah, aku akan mencoba mencari di sebelah kanan jalan. Mudah-mudahan aku dapat menemukan anak itu. Setidak-tidaknya aku harus dapat menemukan Wulan. Sariti melompat lincah bagi kelinci di antara rimbunan pohon. Gadis ini melompat ke sana kemari sambil matanya yang tajam menatap ke segala arah. Seakan-akan murid dari perguruan pengemis tongkat merah itu berlomba dengan senja yang hampir turun. Aku harus segera dapat menemukan setidak-tidaknya Wulan sebelum hari menjadi gelap. Itu ada sebuah pondokan. Aku akan mencoba untuk menyelidiki ke sana. Perlahan-lahan, Sariti mengendap-endap mendekati gubuk di hadapannya. Bagaikan gerak seekor kucing, beberapa saat saja gadis itu telah berada di samping gubuk, tempat di mana Raden Karmapala dan Anting Wulan disembunyikan. Aku akan coba untuk mengintai dari sela-sela bilik ini. Benar, ternyata dugaanku benar. Kedua orang yang kucari berada di dalam sana. Tapi, kenapa Wulan sampai dapat dikuasai mereka? Di mana Dika Hanggara dan Mayang Selassie? Coba ku cari di bagian lain dari pondok ini. Coba ku intai di bagian ini. Ini ada bagian yang sudah berlubang. Setan! Benar-benar manusia-manusia pecat mereka. Aku harus mempergunakan kesempatan ini untuk membebaskan Wulan dan anak itu. Beruntung aku, pintu ini tidak mereka kunci. Perlahan-lahan Sariti membuka pintu gubuk yang tidak terkunci. Sementara itu, Wulan yang melihat pintu terbuka perlahan segera memberi tanda pada Raden Karmapala agar tidak mengeluarkan suara. Cepat, bebaskan aku, Sariti. Baik, Wulan. Baru saja Sariti membebaskan totokan Dika Hanggara yang menutup jalan darah utamanya, pintu bilik di mana sepasang kekasih iblis itu mengumbar nafsu hancur berantakan. Rupanya kau lagi pengemis celaka? Ya! Yang mendengar suara-suara mencurigakan di ruang tengah bilik, di mana tawanan yang ditempatkan menjadi curiga. Dan segera saja, wanita iblis ini melompat keluar sambil memukul hancur pintu biliknya. Dan segera menyerang Sariti dan Anting Wulan yang masih lemah karena tertutup jalan darah utamanya beberapa saat. Rupanya kau lagi pengemis celaka? Ya! Anting Wulan yang baru saja lepas dari pengaruh totokan Dika Hanggara belum lagi menemukan kembali kekuatannya. Akan tetapi pemuda itu yang sudah menjadi gentar dengan nama dari Ning Sewu justru menyerang Sariti. Sariti, pengemis wanita dari perguruan tongkat merah yang saat itu sedang kerepotan melayani selendang dari bidadari pencabut nyawa, melenting tinggi menghindari serangan dari Dika Hanggara. Dari serangan selendang wanita iblis ini. Biarlah, aku akan mengadu nyawa dengannya. Sariti! Dadaku! Dadaku! Sariti! Dadaku terasa pusat sekali. Silakan, Dika! Kau bawalah anak itu! Biar aku menahan mereka! Kubunuh kau, Mayang! Perempuan iblis! Hiya! Hiya! sudah cukup jauh meninggalkan tempat ini. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Mayang Telasi melompat tinggi ke atas dan membobol atap pondok tempat di mana mereka bertempur. Anting Wulan yang segera melenting mengejarnya ke atap. Akan tetapi setibanya di atas, ia masih sempat melihat Mayang Telasi menghilang ke arah barat. Saat itu hari telah menjadi gelap. Batang-batang pohon yang besar di sekitar pondok menjadi tabir yang menyelimuti bayang-bayang kedua lawannya. Amat berbahaya jika aku mengejarnya dalam gelap seperti ini. Keduanya adalah iblis-iblis yang sangat licik. Oh, Sariti. Oh, bagaimana keadaanmu, Sariti? Tidak apa-apa, Wulan. Kau cobalah lindungi aku. Aku akan mencoba mengobati lukaku dengan tenaga dalamku. Lakukanlah dengan tenang. Aku akan menjagamu di sini. Bagaimana keadaanmu, Sariti? Rasa sesak di dadaku sudah jauh berkurang sakitnya, Wulan. Terima kasih. Akulah yang harus mengucapkan terima kasih lagi padamu. Kau telah menolongku lagi. Aku benar-benar manusia tidak berguna. Dapat diperdaya oleh laki-laki iblis itu. Berhati-hatilah, Wulan. Keduanya adalah manusia-manusia licik. Apakah kau tahu ke arah mana keduanya melarikan diri? Aku sempat melihat wanita itu menghilang ke arah barat sana. Ke arah barat? Iya. Iyalah. Kita coba mencarinya ke sana, ke desa Kumparan. Demikianlah, kedua gadis itu kemudian menuju desa Kumparan, sebuah desa yang cukup besar, yang letaknya tidak terlalu jauh dari desa Paciringan. Sementara itu di Bukit Batu Larang, Raden Purbaya mulai mendapat pengarahan serangan pertama dari Cerangkong Hidup, dari balik batu tak jauh dari tempat Mamang Kuraya berada. Apakah kau sudah jelas dengan semua gerakan yang sudah dengan baik kau lakukan itu? Apakah gerakan yang sudah guru katakan baik saya lakukan? Masih guru ragukan keyakinan saya pada penguasaan jurus serangan itu? Gerakan sudah kau lakukan dengan baik. Tapi, sudah jelaskah tujuan serangan itu? Jelas sekali, guru. Serangan tangan saya yang ke muka adalah untuk tenggorokan lawan. Kemudian, langkah kaki selangkah ke depan adalah untuk menyusulkan serangan seandainya lawan saya mendoyongkan tubuhnya ke belakang sambil meneruskan kibasan tangan saya yang kepalanya telah berubah menjadi cengkraman ke arah samping kanan. Kemudian, langkah kaki selangkah ke depan adalah untuk menyusulkan serangan seandainya lawan saya mendoyongkan tubuhnya ke belakang sambil meneruskan kibasan tangan saya yang kepalanya telah berubah menjadi cengkraman ke arah samping kanan. Kemudian, putaran serangan kaki ke arah yang berbeda adalah untuk menutupi kemungkinan lain agar lawan tak dapat menghindarkan diri lagi dari serangan ini. Bagus, bagus. Kau benar-benar cerdas, bocah. Beristirahatlah di sini. Sudah cukup lama kau berlatih. Ya, saya memang merasa sangat lelah, guru. Guru, kenapa guru harus bertempur sampai seperti ini dengan kakek? Kenapa guru harus menyiksa diri, menyakiti diri dengan saling memukul? Lalu apa maksudmu? Aku tidak boleh bertempur. Aku tidak boleh mengadu nyawa seperti tadi. Bukankah memang tujuan hidup manusia yang mulia adalah mencari ketenangan lahir dan batin? Bocah-bocah, Kau tahu apa tentang tujuan hidup manusia? Apakah gunanya aku mengasingkan diri bertahun-tahun mempelajari ilmu kepandaian seperti ini? Jika bukan untuk kupraktekan, jika bukan untuk membunuh lawan-lawanku yang lemah dan bodoh. Ilmu kepandaian yang kupelajari adalah ilmu kepandaian untuk berkelahi, untuk membunuh manusia. Bukankah kita mempelajari ilmu kepandaian seperti ini adalah untuk membela diri, untuk menjaga diri? Bocah. Agaknya kau memang sudah dirasuki oleh ajaran dari Siwana Yasa tentang kebaikan-kebaikan dari golongannya dan keburukan dari golongan lain. Siapapun dia, jika sudah mempelajari sejurus dua jurus ilmu memukul dan menyerang, berarti sudah mempersiapkan diri untuk menyakiti dan membunuh seseorang. Kenapa kau diam saja, bocah? Apakah kau masih penasaran dengan perkataanku? Jika suatu saat kau bertemu dengan Siwana Yasa yang lagaknya sudah seperti dewa itu, kau tanyakanlah padanya, apakah dia belum pernah membunuh seseorang? Jika yang kita bunuh adalah seorang yang sangat jahat, itu sudah seharusnya kan? Kita tidak dapat disalahkan jika kita membunuh orang jahat. Kenapa kau jadi ketakutan seperti itu? Apakah kau sudah pernah membunuh seorang manusia? Kau menjadi gemetar seperti itu. Ada apakah, bocah? Iya, aku sudah membunuh seorang manusia. Ternyata kau hebat sekali, bocah. Kau hebat sekali, muridku. Masih sekecil ini, kau sudah dapat membunuh seseorang. Tapi aku membunuh seseorang yang sangat jahat. Seorang yang sudah seharusnya menerima hukuman seperti itu. Dia sudah menyakiti ibuku. Dia sudah menyakiti diriku. Kau katakan sudah seharusnya kau membunuh orang itu. Dia jahat. Apakah tindakanmu membunuh orang itu bukan pula perbuatan jahat, bocah? Kau tanyakanlah pada sanak keluarga mereka. Ayahnya sendiri menghendaki kematiannya. Dia benar-benar manusia yang sangat jahat, guru. Saudaranya sendiri mati di tangannya. Siapakah orang itu? Kidandung. Kidandung, kepala begal yang jahat, guru. Lalu bagaimana kau dapat membunuhnya, bocah? Ketika dia hendak menangkap saya melemparnya dengan sebuah batu besar dari atas sebuah tebing. Tepat mengenai kepalanya. Banyak manusia jahat, muridku. Ciri-ciri seorang penjahat bukan hanya dari tindakan pembunuhan. Seorang raja yang hidup bersenang-senang di antara rakyatnya yang sengsara juga adalah seorang penjahat. Seseorang yang hidup senang di antara keluarganya yang miskin juga dapat dikatakan penjahat. Dan orang yang suka berpura-pura dan tidak mau menolong seseorang yang menderita sakit adalah juga seorang penjahat. Seperti halnya kakekmu itu, si Kuraya. Tidak, kakek bukanlah seorang penjahat. Kakek adalah seorang baik. Guru bohong, guru dusta. Tahukah kau bagaimana keadaanku saat ini? Untuk bergerak banyak pun aku tidak mampu lagi. Dan tahukah kau bagaimana keadaan kakekmu saat ini? Kelihatannya tidak jauh berbeda dengan guru. Bocah, kau harus lebih banyak lagi mengenal watak dari manusia. Kakekmu itu keadaannya tidaklah seperti aku. Kakekmu itu sangatlah pandai berpura-pura. Dia memiliki obat mujarab yang dapat menyembuhkan dirinya dan juga menyembuhkan diriku. Seandainya saja dia mau menolongku. Apakah guru yakin kakek memiliki obatnya? Apakah kau tidak melihat ketika dia memberikan obat yang berwarna kuning pada paman-pamanmu itu? Obat itulah yang amat kuperlukan, bocah. Jika memang obat itu dapat menyembuhkan guru, saya akan memintanya pada kakek. Kakek pasti akan memberikannya. Oh, bagus. Bagus, bocah. Nah, beristirahatlah kau. Nanti sore kau boleh perlihatkan jurus serangan pertamaku padanya. Beristirahatlah. Baik, guru. Hei, Uraya! Ayo keluarlah kau dari persembunyianmu. Hadapilah serangan pertamaku. Hei, ku beri waktu kau 2 hari untuk menyiapkan serangan mautmu. Tapi baru 1/2 hari kau sudah memanggil aku. Ah, sudahlah. Kau layani saja serangan pertamaku. Ayo, bocah. Tunjukkanlah seranganku itu padanya. Baik, guru. Perhatikanlah, kek. Hup, hait, hea. Hait, hup, hea, hea. Ayo, ayo. Kau pecahkanlah seranganku itu, Kuraya. Kutunggu kau selama 5 hari. Ilmu kelas kambing saja kau tunjukkan pada aku. Kurasa tanpa ku bimbing, anak itu pun akan sanggup memecahkannya. Kau tidak percaya, Jeranggong? Baiklah. Coba kau mainkan 1 jurus dari pembukaan kincir metumu. Jurus Gerbang Dewata. Apakah jurus gerbang... Kau mainkanlah jurus gerbang dewatamu yang terbaik. Tentu yang dimaksudkan kakek adalah gerbang dewata yang telah disempurnakan. Baiklah, kek. Jeranggong, perhatikan baik-baik pemecahan dari seranganmu tadi. Ayo, bocah. Hup, hup, hup, hait, hea, hea, hup, hait, hea, hait, hup. Bagaimana? Bagaimana, Jeranggong? Bukankah jurusmu tadi benar-benar tidak berguna? Anak itu saja sanggup memecahkan seranganmu itu. Setan! Setan! Kemari kau, Purbaya! Tunggu, jangan, Purbaya. Sekarang giliranku. Serangan balasan belum kuberikan untukmu, Jeranggong. Nah, anak itu tadi hanya memecahkan seranganmu. Ayo, ayo, kemari, bocah, kemari. Setan! Awas! Aku akan membuat kau tidak berdaya dengan serangan berikutnya. Marilah kita ke balik batu sana, bocah. Aku akan membuat gurumu itu menyerah dan mengaku kalah padaku. Setan! Setan! Jerangkong hidup yang semula memang belum sepenuh hati memberikan jurus-jurus keistimewaannya menjadi geram dan penasaran ketika jurusnya dipecahkan oleh muridnya sendiri. Dan kini, Raden Purbaya berpindah kepada Mamang Kuraya untuk menyiapkan serangan balasan pada Jerangkong. Sementara itu, Sariti dan Anting Wulan yang sedang melakukan pengejaran untuk membebaskan Raden Karmapala dari tangan Mayang Klasih dan Dika Hanggara telah berada di Desa Kumparan. Semalam-malaman, kita sudah mengelilingi desa ini. Tapi, kita tidak berhasil menjumpai mereka. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan, Wulan? Malam tadi, penyelidikan kita kurang teliti, Sariti. Kita coba mengulangi sekali lagi. Ayolah, kita ke sebelah timur desa ini. Baik, Wulan. Orang yang mencurigakan di depan penginapan sana. Orang itu tidak jadi keluar ketika melihat kita. Siapakah dia, Sariti? Aku tidak jelas. Orang itu mengenakan topi caping yang menutupi seluruh wajahnya. Ayo, Wulan, kita lihat ke sana. Itu, ke penginapan itu. Coba lihat ke dalam sana, lewat sini. Mau kemana kita, Sariti? Celaka, tidak ada jalan di sini. Kita harus mencari jalan ke belakang penginapan ini. Hmm. mereka. Ayo, Wulan, cepat kita keluar saja. Cari jalan ke belakang penginapan ini melalui atap, Sariti. Ayo. Ayo ke sebelah sana. Berikan wanita iblis itu padaku, Sariti. Hadapilah laki-laki itu. Hei, berhentilah, Mayang. Mari kita lanjutkan pertarungan kita. Hiya! Celaka kita. Kita tertipu, Wulan. Mereka bukanlah buruan kita. Setan. Siapakah kau? Kau berani mempermainkan kami. Kurang ajar. Pastilah kau diperintahkan oleh kedua iblis itu. Hayo, katakan, siapakah kau sebelum kupecahkan kepalamu? Anting Wulan menjadi demikian geramnya ketika mengetahui bahwa dirinya telah tertipu kembali. Tangannya yang berisi kekuatan tampak bergetar, siap untuk diayunkan ke kepala dua orang laki-laki yang kini nampak ketakutan. Jangan sakiti kami, Nona. Nah, jika demikian, katakanlah terus terang. Apakah maksudmu berkuda keluar desa ini? Saya mempunyai suatu urusan di desa lain. Saya harus tiba di sana secepatnya. Jika kau tidak ingin lumpuh seluruh tenagamu, katakan dengan terus terang. Ampun, Nona. Tarik urat lehermu ini. Habislah seluruh tenagamu. Baik, Nona. Lepaskan dulu. Lepaskan leher saya ini, Nona. Ayo, katakan cepat. Apakah ada seseorang yang menyuruhmu mengelabui kami? Benar, Nona. Seseorang telah memerintah kami untuk memancing Nona keluar dari desa ini. Berarti, kedua iblis itu mempergunakan kesempatan tadi untuk lari ke arah yang berlawanan. Iya, kau benar. Kedua orang itu pasti telah meninggalkan desa Kumparan ke arah yang berlawanan. Ayo, kita kejar kedua orang itu, Sariti. Kedua gadis muda perkasa itu berlari ke arah barat. Tubuh mereka melesat cepat bagaikan dua ekor kijang yang sedang berlomba di tengah padang rumput. Beberapa saat kemudian, keduanya telah tiba kembali di desa Kumparan. Bagaimana, Wulan? Ke arah mana kira-kira kedua iblis penculik itu pergi? Aku pasti, Sariti, ke arah sana. Dia pasti akan mempergunakan kesempatan tadi untuk lari sejauh-jauhnya. Ayo! Mengejarnya. Kita kembali saja ya. Hah? Kembali? Apa maksudmu, Sariti? Ya, kita kembali ke desa Kumparan. Aku kini yakin, Wulan, mereka telah memperdaya kita dengan baik sekali. Aku tidak mengerti, Sariti. Apa maksudmu? Kenapa kita harus kembali ke desa Kumparan? Apa kau pikir mereka bodoh untuk tidak mempergunakan kesempatan saat kita mengejar dua penunggang kuda tadi? Justru mereka terlampau cerdik, Wulan. Mereka telah memperhitungkan apa yang akan kita perbuat, apa yang kita perhitungkan. Jadi, mereka masih tetap ada di Kumparan. Malah, justru mereka ada di penginapan tadi. Luka yang kubuat di pundak Mayan Telasih, kurasa tidak memungkinkan dia terus-menerus untuk melakukan perjalanan. Jika demikian, mari kita selidiki penginapan itu. Tidak ada orang-orangku dari perguruan pengemis tongkat merah yang dapat kusuruh untuk menyelidiki ke dalam sana. Tapi tunggu, Wulan. Kukira sebaiknya kau menunggu di atas genting penginapan. Aku akan mencoba mencari ke dalam penginapan ini. Seandainya kedua iblis itu sudah lebih dahulu mengetahui kedatanganku dan keluar dari penginapan ini, kau akan dapat mengetahuinya dari atas genting sana. Ah, biarlah aku mencoba dahulu dengan aji empat arah pembeda gerak. Kita harus mengetahui dahulu di mana letak kamarnya. Empat arah pembeda gerak? Ya, aku ingin mencoba mengetahui dengan pasti di mana letak kamarnya. Dan juga, apakah betul mereka ada di dalam penginapan itu? Kau benar-benar hebat, Wulan. Lakukanlah. Antin Wulan mengerahkan seluruh kekuatan dalam untuk memusatkan dan membedakan berjenis-jenis suara di tengah desa Kumparan yang berdengung di telinganya. Perlahan-lahan, dengan kekuatan pemusatannya, gadis perkasa ini mulai memilah-milah suara yang tak dikenalnya. Sampai akhirnya... Sariti, aku berhasil mendengarnya, Sariti. Di mana mereka berada, Wulan? Sebentar. Iya, kukira di kamar yang berada di sudut sana. Laki-laki itu sedang mengobati luka di pundak mayat Telasi. Ah, bagaimana dengan lukamu kini, Adik Mayang? Apakah gerakanmu masih terganggu? Tidak terlalu, Kakang Hanggara. Tapi jika aku mengerahkan tenaga, luka ini sedikit terasa mengganggu. Jika demikian, kita bisa tinggal cukup lama di sini, Adi Mayang. Iya. Kedua gadis bodoh itu pasti sudah meninggalkan desa ini pada saat mereka mengejar dua orang suruhanku itu. Nanti malam kita tinggalkan saja desa ini, Kakang. Lebih cepat tiba di Karang Sedana, kukira lebih baik. Tapi luka... Tidak apa. Lukaku tidak akan menjadi hambatan. Aku khawatir kedua gadis itu akan kembali mengejar ke arah Karang Sedana. Seandainya mereka tidak berhasil menemukan kita di tempat lain. Kita akan melakukan perjalanan malam, Kakang. Dan mulut anak itu, agar tidak meributkan kita, dapat kita bungkam seperti sekarang ini. Oh iya, apakah kau sudah memberi makan anak itu? Berilah makan secukupnya. Kita akan melakukan perjalanan sepanjang malam. Kukira sudah cukup, Adi Mayang. Belum berapa lama anak itu sudah menghabiskan dua piring nasi. Ada yang datang, Adi Mayang. Itu pelayan penginapan, Kakang. Permisi. Siapa? Saya, pelayan penginapan ini, Tuan. Perlahan-lahan, Dika Hanggara berjalan menuju pintu. Dan kemudian, laki-laki yang sangat licik dan teramat waspada membuka pintu kamar. Ketika Mayang Telasi menyadari keadaan dan ingin menguasai tawanan, namun terlambat, dari jendela kamarnya yang terbuka, pada saat yang bersamaan dengan teriakan serangan Antin Wulan, sebuah bayangan berkelebat masuk dan menyerangnya. Adi Mayang, jaga tawanan kita! Baik, Adi Mayang! Mau kemana kalian? Aku tidak akan membiarkan lagi kalian pergi meninggalkan tempat ini. Yulan, ini dia anak yang kita cari-cari. Biarkan mereka pergi. Kau jagalah anak itu, biar aku menyelesaikan kedua iblis itu. Anting Wulan yang merasa dendam karena telah berkali-kali dipermainkan oleh kedua iblis laki-laki dan wanita ini tidak lagi mau melepaskan mereka. Akan tetapi, ketika gadis ini melancarkan serangan dengan sepenuhnya, Mayang Telasi si bidadari pencabut nyawa bersama dengan Dika Hanggara si kumbang madu menyambut bersama-sama serangan dari gadis padepokan Gua Larang ini. Bagaimana? kedua iblis itu terlalu kuat untukku. Satu saat nanti kita harus membalaskan semua perbuatan mereka ini. Di mana mereka? Mereka telah pergi meninggalkan tempat ini, Wulan. Dan agaknya Mayang Telasih pun menjadi semakin parah lukanya. Dia pergi meninggalkan tempat ini dengan tubuh yang limbung. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini sebelum para penghuni penginapan ini mendatangi tempat ini. Tapi bagaimana keadaanmu, Wulan? Kau bawalah anak itu. Aku masih sanggup untuk pergi meninggalkan tempat ini. Memaksakan diri, Anting Wulan bersama dengan Sariti membopong Raden Karmapala meninggalkan desa Kumparan. Dan beberapa saat setelah mereka meninggalkan desa tersebut. Wulan! Celaka! Wulan pingsan tak sadarkan diri. Luka dalam akibat pertempurannya dengan kedua iblis tadi benar-benar parah. Aku akan mencoba meringankan penderitaannya dengan tenaga dalamku. Tapi aku harus menyadarkannya dulu. Untuk menyadarkannya, aku harus mengaktifkan kembali beberapa jalan darahnya yang menuju ke otak. Di manakah aku ini? Sariti, dengar Wulan, kau baru saja terluka karena pertempuranmu dengan Mayang Telasih. Aku akan mencoba membantu penyembuhanmu. Nah, sekarang pusatkanlah pikiran dan tenagamu. Baiklah Sariti. Nah, bagus Wulan, aku akan memulainya sekarang. Bersiaplah. Perlahan-lahan, Sariti, gadis dari perguruan tongkat merah itu, menyalurkan tenaga dalam ke tubuh Anting Wulan. Dan Wulan yang merasakan hawa panas yang merambat masuk melalui kedua tangan Sariti, segera menerima dan membawa tenaga tersebut masuk ke arah bagian tubuhnya yang terluka. Dan beberapa saat, hawa hangat itu bergulung-gulung di sekitar lukanya. Anting Wulan pun mulai merasakan rasa sakit pada dadanya jauh berkurang. Sudah cukup Sariti. Aku sudah mulai merasa segar. Rasa sakitku sudah jauh berkurang. Terima kasih banyak atas bantuanmu Sariti. Aku semakin banyak berhutang budi padamu. Tolong kau bebaskan Raden Karmapala. Sejak tadi tidak sepatah pun yang dapat keluar dari mulutnya. Pasti anak itu mengalami hambatan pada jalan darah di lehernya. Oh iya. Bibi, antarkanlah aku ke Galuh. Aku harus membalas semua tingkah laku mereka yang sudah menghinaku. Bawa aku ke istanaku sekarang juga. Saya kira tidak begitu, Raden. Raden akan kembali ke istana Galuh. Tapi tidak pada saat ini. Saat ini bukanlah waktu yang tepat. Banyak orang-orang jahat yang berkeliaran mencari Raden Purbaya. Iya. Keadaan Raden saat ini dan kepergian Raden yang bersama kami pasti akan menimbulkan kecurigaan bahwa Raden adalah Raden Purbaya. Awas kau Purbaya. Karena perbuatanmu, kau telah membuat aku susah. Kelak aku pasti akan membalas semua dendamku, terutama padamu. Sudahlah Raden. Kita harus kembali kepada Eyang Guru di Kalicagak. Tapi bagaimana Raden bisa sampai berada di tangan mereka? Bukankah Raden bersama-sama dengan Eyang Guru? Saya merasa bosan tinggal dalam gua seorang diri, Bibi. Jadi Ketika Eyang pergi meninggalkan saya, gua itu saya tinggalkan. Sampai akhirnya saya ditangkap oleh orang-orang jahat itu, Bibi. Kau nakal sekali, Raden. Kau pasti sudah membuat pusing Eyang Guru. Ayolah, kita kembali ke Kali Cagak. Nanti dulu, Wulan. Aku akan mencarikan kuda untukmu di desa sana. Sudahlah, kita tidak usah kembali ke sana lagi, Sariti. Kita terus saja. Kita dapat memotong jalan melalui bukit batu karang itu. Dan setibanya di balik bukit itu, kita akan menemui sebuah desa. Dan dari situ, sudah tidak jauh lagi. Tapi, Raden Karmapala? Kukira, demi keamanan Raden Karmapala, tentu bersedia untuk mencari kuda di desa sana saja. Baiklah, kita cari kuda di desa sana saja. Kita tidak usah kembali ke desa tadi. Ayo, kita berangkat sekarang. Sementara itu, marilah kita kembali pada Raden Purbaya yang kini bersama dengan Mamang Kuraya untuk mempelajari beberapa jurus serangan yang kelak akan diperagakan di hadapan Jerangkong Hidup. Bagus, bagus. Kau sudah menguasai dengan baik jurus kelanjutan dari Gerbang Dewata. Sekarang kau coba mainkan sekali lagi jurus tersebut. Akan tetapi kau rubah sedikit kuda-kudamu. Janganlah kau pergunakan kedua kakimu, tapi sebuah saja. Sebuah? Ya. Sebelah kaki maksud kakek? Iya, sebelah kaki. Pergunakan kaki kirimu saja. Dan kaki kananmu letakkan pada lutut kirimu. Tapi saya kira itu sulit sekali untuk dilakukan, Kek. Lakukanlah dulu. Jangan sekali-kali kau menyebut kata sulit. Lakukan. Baik, Kek. Pangeran Mahkota dari Karang Sedana itu pun kemudian mencoba untuk melakukan perintah dari Mamang Kuraya. Akan tetapi, seperti yang dibayangkannya, kali ini dia menemui kesulitan. Gerakannya tidak lagi terkontrol. Tubuhnya berkali-kali bergoyang ke kiri dan ke kanan. Nah, bagaimana? Saya tidak dapat melakukannya dengan baik, Kek. Ya, sudah pasti. Sebentar lagi kau harus dapat melakukannya dengan baik. Dengarkanlah, Purbaya. Kau harus dapat memanfaatkan gerak jatuhmu. Gerakanmu yang tidak terkontrol itu menjadi sebuah gerak serang yang tidak terduga-duga. Tapi bagaimana mungkin, Kek? Gerakan saya jelas akan menjadi semakin lambat. Dan lagi, bagaimana jika lawan mempergunakan kesempatan untuk menyerang pada saat saya jatuh? Kau dapat kembali mempergunakan kaki kananmu setiap tubuhmu terdorong jatuh karena keseimbanganmu hilang. Dan dengan Gerbang Dewata kau dapat mengelakkan serangan tersebut. Dan untuk menolong kelambanan gerakmu, aku akan membantumu secara langsung. Apa yang akan kakek lakukan? Sudah tutup mulutmu. Pusatkan pikiranmu dan ikuti perintahku. Baik, Kek. Pusatkan pikiranmu, bocah. Nah, rasakanlah hawa hangat yang masuk ke dalam pinggangmu. Dan perlahan-lahan, dengan kekuatan pikiranmu, arahkanlah hawa hangat yang kusalurkan dari tanganku ini ke seluruh tubuhmu. Baik, Kek. Bagus, bagus. Lakukan terus ke seluruh tubuhmu. Iya, bagus. Juga ke arah kedua kakimu. Ya, cukup. Kini hawa hangat itu dapat kau kembalikan lagi ke pusarmu. Simpanlah di situ. Bagus. Bagus, kau memang sangat pandai. Tidak salah aku menunjukmu sebagai alat untuk pertarungan ini. Lalu, untuk apakah semua yang kulakukan barusan itu? Bocah, tahukah kau? Hawa hangat yang kusalurkan ke dalam tubuhmu tadi adalah tenaga murniku, sebagian dari tenaga murniku. Dengan tenaga tersebut, kini kau dapat melakukan gerak yang kau katakan sukar dan lamban tadi menjadi lebih cepat. Nah, coba ulanglah kembali jurus gerbang dewata, dan kemudian lanjutkan dengan jurus berikut dari kincir metu dengan kuda-kuda satu kaki. Akan saya coba, kek. Kenapa jadi seperti ini saya, kek? Apa yang terjadi dengan tubuh saya? Anak bodoh, tubuhmu kini sudah dilambari dengan tenaga murni yang tadi kusalurkan. Nah, kendalikan tenaga itu dengan sebaik-baiknya. Dengan kekuatan pikiranmu, kau dapat mengarahkan tenaga itu ke pusat kaki untuk kuda-kudamu. Dan juga tenaga itu kau salurkan ke kedua tanganmu. Kakek terlalu. Dengan demikian, kakek semakin mempersulit saja gerak yang harus saya lakukan. Apa? Bocah, bodoh. Tahukah kau apa yang baru saja kuberikan padamu? Itu adalah tenaga dalam yang seharusnya kau pelajari selama 5 tahun. Ayo, pusatkan sebagian dari tenagamu pada kedua kakimu. Tahukah kau? Baru saja kau melemparkan semua tenagamu pada kedua tanganmu, sedang kedua kakimu tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Tentu saja kau terbawa oleh kekuatanmu itu. Ayo ulangi. Baik, kek. Bagus, bagus. Lanjutkan dengan berikutnya. Jurus kedua sampai dengan kelima dari kincir metu yang sudah kau tunjukkan tadi. Akan tetapi ingat, hanya dengan kuda-kuda satu kaki. Dan ingat, manfaatkan setiap doyongan tubuhmu. Baik, kek. Di atas tanah bebatuan, tubuh dari bocah yang tidak kenal arti takut itu mencoba untuk mengikuti gerak limbung tubuhnya. Berkali-kali anak yang masih berumur tidak lebih dari 12 tahun itu tidak berhasil menguasai tubuhnya dan jatuh ke batu-batu yang berserakan di bawah. Akan tetapi, ia bangkit kembali dan mencoba mengulang dan terus mengulang. Sampai akhirnya, terlihat tubuh bocah yang terlihat deras jatuh, tiba-tiba melenting sebelum tiba di tanah, dan berputar kembali dengan gerakan yang tidak terduga, dan kemudian melanjutkan dengan gerakan kincir metu, jurus 1, 2, 3, hingga jurus kelima. Bagus, anak cerdik. Tidak kusangka kau akan secerdik ini untuk menguasai jurus itu. Dengarlah, bocah. Kau kuasailah, sempurnakanlah jurus tadi. Hanya dengan jurus itu pun, kau akan dapat mengalahkan semua tokoh-tokoh kelas 2 di tanah Pasundan dan Jawa ini. Bagaimana mungkin, kek? Dengan tenaga anak-anak yang saya miliki, rasanya tidak mungkin saya dapat melakukan yang kakek katakan tadi. Jika kau kuasai jurus tadi dengan sempurna, dan ditambah dengan beberapa petunjuk yang akan kuberikan lagi, dalam beberapa bulan saja, kau akan dapat membuat kerepotan paman dan bibimu. Nah, coba kau ambil batu besar itu. Baik, kek. Bukan yang itu. Itu yang di sebelah kirimu. Yang ini, kek. Itu, iya, yang di bawahnya. Yang mana, kek? Anak goblok. Itu yang kau pegang itu. Angkat dan bawa kemari. Yang ini? Iya, batu itu bawa kemari. Kakek bercanda. Bagaimana mungkin saya akan dapat mengangkatnya? Batu yang hampir sama besarnya dengan tubuh kakek. Angkat, bawa kemari. Apalagi yang kau tunggu? Dengan gerak yang tidak pasti, Raden Purbaya mencoba untuk mengangkat batu besar yang sebagiannya masuk melesak ke dalam tanah kering. Anak bodoh. Untuk apa ku berikan tenaga murniku padamu? Pergunakan itu. Pusatkan kembali tenaga dari pusarmu ke kaki dan tanganmu. Ayo lakukan. Baik, kek. Dengan keraguan-raguan yang masih menyelimuti diri, Raden Purbaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Mamang Kuraya yang telah diangkat menjadi kakeknya. Batu ini bergoyang. Belum lagi aku mengerahkan seluruh tenagaku. Aku akan mencoba mengangkatnya. Kek, aku dapat mengangkat batu ini. Oh, lihatlah, aku dapat mengangkatnya tinggi-tinggi. Nah, coba kau lemparkan batu itu jauh ke sana. Baik, Kek. Raden Purbaya yang mulai tumbuh kepercayaan pada Mamang Puraya segera melakukan perintah melemparkan batu itu. Cep! Ah, bagus. Bagus kau dapat melemparkan batu hingga dua tombak. Oh, terima kasih, Kek. Terima kasih atas petunjuk dan pengarahan dari kakek. Sudah, bangunlah bocah. Hah? Duduklah di sampingku. Beristirahatlah, kukira kau sudah sangat lelah. Baiklah, kek. Kau melamun, ha? Ada apa? Bolehkah saya bertanya pada kakek? Tentu boleh saja, kenapa tidak? Apa yang hendak kau tanyakan padaku, bocah? Saya tahu, kakek adalah seorang yang baik. Saya belum pernah melihat kakek menyusahkan orang. Akan tetapi, benarkah kakek memperdaya guru saya? Apa maksudmu, bocah? Aku memperdaya jerangkong hidup? Maafkan saya, kek. Jika memang dugaan dari guru saya salah. Kakek telah memperdaya guru saya tentang keadaan kakek. Kakek sebenarnya tidak dalam keadaan sakit karena kakek memiliki obat untuk racun ular api. Kenapa kakek diam? Apa kebenaran yang dikatakan oleh guru saya itu? Gurumu benar. Aku memiliki obat untuk racun ular apinya. Racun yang kuderita sudah berhasil kupunahkan. Ya, memang dia benar. Aku sudah memperdayanya. Tapi semua itu aku lakukan adalah semata-mata demi kepentingan engkau, bocah. Untuk kepentingan saya? Apa urusannya saya dengan dusta yang kakek lakukan terhadap guru saya? Aku tertarik padamu dan ingin memanfaatkan kekerasan hasratnya untuk menang bagi kepentinganmu. Aku ingin kau menjadi muridku. Aku ingin kelak kau menjadi seorang pendekar yang tangguh. Karena aku percaya dengan tekad serta kebersihan hatimu, bocah. Terima kasih saya ucapkan atas semua kebaikan kakek. Tapi saya mengharapkan kebaikan kakek tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk guru saya dan untuk semua orang. Jadi maksudmu aku harus memberikan obatku ini untuknya? Benar, kek. Bocah, apakah kau tidak tahu siapa jerangkong hidup? Ya, tapi biarlah. Sebagaimana kau memberi kepercayaan padanya, aku pun juga demikian. Nanti kau akan mendapat obat itu. Terima kasih, kek. Terima kasih. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan latihan ini. Baiklah, kek. Hei, hup, hei, ya, ya, ya. Belum setengah harian Raden Purbaya berada bersama-sama dengan Mamang Puraya. Hari pun telah menjadi gelap dan kedua tokoh tua itu pun bersepakat untuk melanjutkan esok pagi. Malam harinya, Raden Purbaya tetap bersama-sama dengan Mamang Puraya. Mereka menyandarkan tubuh pada batu-batu besar yang banyak terdapat di sekitar itu. Sambil memandang jauh ke angkasa raya yang diterangi oleh sepotong bulan dan ribuan bintang yang bertebaran. Sesekali, Mamang Puraya mengelus-elus jenggotnya yang panjang dan menghela nafasnya di tengah kesunyian malam tersebut. Ada apa, kek? Apakah ada sesuatu yang sedang kakek pikirkan? Dari mana kau tahu aku sedang memikirkan sesuatu, bocah? Pandangan mata kakek yang jauh ke atas langit dan juga tarikan nafas kakek. Bagus. Agaknya kau memiliki pandangan yang cukup tajam. Benar. Aku memang sedang memikirkan sesuatu. Perbuatan-perbuatanku di masa yang lalu yang kini mengakibatkan aku menjadi seperti ini. Terasing dari dunia luar dunia kependekaran tanah Pasundan dan Jawa. Apa itu, Kek? Perbuatan apa yang sudah kakek lakukan? Puluhan tahun yang lalu, jika kau bertemu dengan aku, mungkin kau tidak akan beranggapan bahwa aku adalah seorang yang baik-baik. Saat itu aku dikenal oleh kalangan kependekaran sebagai seorang pencuri. Tapi oleh lawan-lawanku, aku diberi julukan setan pencuri. Walaupun aku hanya melakukan pencurian pada orang-orang jahat dan pembesar-pembesar penindas rakyat, tapi tetap saja saat itu aku telah banyak menyusahkan orang dengan ulahku tersebut. Dengan kepandaian tersebut, tanpa diketahui oleh seorang pun, aku dapat mencuri sebagian harta para pembesar-pembesar jahat. Bahkan aku dapat mencuri barang seseorang yang sedang kuajak bicara. Jika kakek seorang pencuri yang pandai, mengapa kakek miskin seperti ini? Kakek tidak memiliki sesuatu yang dapat membuktikan bahwa kakek adalah seorang pencuri sakti yang tidak pernah tertangkap. Bagus. Bagus, bocah. Apa maksudmu harta kekayaan sebagai buktinya? Untuk apa harta kekayaan untukku? Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak pernah menginginkannya. Lalu, kemana harta-harta kekayaan yang kakek curi dari pembesar-pembesar jahat? Apakah sudah habis? Itu semua aku berikan pada para penduduk yang susah, yang menderita. Nah, pakailah kembali kalungmu ini. Loh, kenapa bisa berada di tangan kakek kalung saya ini? Kapan kakek mengambilnya? Baru saja. Ketika tadi kau meminta bukti bahwa aku adalah seorang pencuri yang tidak pernah tertangkap. Oh, hebat. Hebat sekali, Kek. Dan juga, kakek bukanlah seorang pencuri yang jahat. Kakek adalah seorang pencuri yang baik. Hah? Siapa bilang? Siapa bilang aku adalah pencuri yang baik? Semula memang demikian. Tapi akhirnya ilmu itu kugunakan untuk melakukan tindakan yang sangat tercela. Tindakan tercela? Apa itu, Kek? Aku telah mencuri kitab pendeta Sanata Dharma. Aku juga mencuri pil sakti dari pendeta tersebut. Dan aku juga mencuri aji mati suri dari Kipoho Segala si Tabib Dewa. Dengan aji tersebut, beberapa bulan setelah aku mencuri kitab sakti pendeta tersebut, aku kedapatan mati di dalam kamarku. Dan satu minggu kemudian, aku tersadar kembali dan berhasil membobol kuburan tersebut dari dalam peti matiku. Sejak saat itu aku aman dari incaran pendeta sakti itu. Dan kakek mengasingkan diri? Iya. Aku mengasingkan diri mempelajari ajis mati Dewa Gila dari kitab yang kucuri. Akan tetapi setelah aku berhasil menguasainya, aku pun tidak memiliki keberanian untuk tampil di dunia kependekaran. Sampai akhirnya aku tidak dapat menahan diri ketika melihat padepokan muridku diganggu oleh cerangkong hidup. Akhirnya pendeta itu akan tahu juga perihalku jika ia masih hidup hingga saat ini. Kakek tidak usah bersedih. Jika kakek ingin bertobat dan mau mengembalikan kitab yang kakek curi pada pendeta itu, tentu pendeta itu juga akan memaafkan kakek. Ya, mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja. Tidurlah, bocah. Besok kau sudah harus kembali belajar. Setelah jerangkong hidup menyaksikan jurus serangan yang kuberikan. Baik, Kek. Saya tidur. Keesokan hari, belum lagi sang mentari dengan sempurna menampakkan keperkasaan. Udara dingin belum sirna. Dari balik batu-batuan, tampak Mamang Kuraya dan Raden Purbaya tengah bersiap-siap. Ayolah, kita segera temui gurumu si jerangkong hidup. Tapi, mana yang kakek janjikan kemarin? Janji apa yang kuucapkan padamu? Bukankah kakek ingin memberikan obat untuk luka yang diderita guru? Iya. Aku memang telah berjanji padamu kemarin. Baiklah, ini kau berikanlah pada gurumu. Dan katakan pula, untuk kesembuhan total ia harus meminum obat ini sebuah lagi. Aku akan memberikannya setelah 7 hari. Terima kasih, Kek. Ayolah, aku ingin segera mempertunjukkan ilmu yang telah kakek berikan ini. Setelah menyadari keadaan telah diketahui oleh Cerangkong Hidung, Mamang Kuraya tidak lagi berpura-pura. Ia berdiri dan melangkah menuju tanah lapang yang tak jauh dari tempat Cerangkong Hidung bersembunyi. Hai, Cerangkong Hidung! Ayo bangunlah, aku sudah siap. Janganlah kau hanya tidur saja di balik batu itu. Teriakan dari Mamang Kuraya sesaat bergema di sekitar arena itu. Cerangkong Hidup yang memang sudah tak sabar lagi segera melompat dari balik batu di mana ia bersembunyi. Cerangkong Hidup, ayo bangunlah. Aku sudah siap. Janganlah kau hanya tidur saja di balik batu itu. Ayolah, tunjukkanlah semua ilmu kebanggaanmu itu. Akan aku pecahkan. Dan dalam waktu tidak lebih dari setengah harian, anak itu akan segera tampil untuk memperagakan pemecahannya berikut perangannya dariku. Cerangkong Sombong, kau lihat dulu yang akan dimainkan bocah muridmu ini. Ayo, Purbaya, tunjukkanlah seranganku pada gurumu itu. Baiklah, Kek. Iya, pukul leher. Iya, putar, sapu kaki. Iya, lompat. Pukul kiri. Iya, pukul kanan. Iya, pinggang. Iya, dada. Nah, jatuh. Sabet kaki. Iya, putar kaki lagi. Iya, kaki lagi. Kaki lagi. Iya, bagus. Leher. Lompat. Bagus. Kau lihat bocah. Gurumu itu sudah terkapar dengan seranganku tadi. Setan belang. Kau mempergunakan jurus apa, Kuraya? Itu adalah salah satu jurus andalanku. Jurus pemukul jerangkong. Oh, akui jurusmu memang hebat, Kuraya. Tapi aku belum dapat kau jatuhkan dengan jurusmu tadi itu. Kemarilah, bocah. Baiklah, guru. Beberapa saat kemudian Jerangkong Hidup sudah berada di balik batu tempat persembunyiannya. Dan dengan sekali sambar, urat utama pada lengan Purbaya sudah berada dalam cekalan Jerangkong Hidup. Ada apa, guru? Kenapa guru menyakitiku? Lepaskan, guru. Anak setan, katakan terus terang, jurus apa yang diberikannya padamu itu? Dan dari mana kau memiliki tenaga hebat seperti tadi? Aduh, lepaskan dulu pegangan guru. Ayo, katakan atau kupijat hilang nyawamu. Saya tidak tahu jurus apa, tapi dasarnya dari gerak saya tadi adalah jurus kincir metu dasa, dan kemudian diberikan beberapa gerak perubahan, dan tenaga yang saya miliki sepenuhnya adalah pemberian dari kakek. Lalu kuda-kudamu itu tadi? Itu pun salah satu perubahan yang diberikan oleh kakek. Iya, baiklah. Aku percaya pada keteranganmu itu. Percayalah, guru. Kakek tidak mungkin menustai guru lagi. Ini obat dari kakek untuk luka dalam guru. Mana? Serahkan padaku. Tapi apa maksud si setan licik itu memberikan obat ini kepadaku? Kakek memberikannya pada guru dengan sukarela dan niat yang baik. Janganlah guru mempunyai prasangka yang bukan-bukan. Telanlah obat itu, dan guru akan segera sembuh dari luka dalam yang guru derita. Oh, baiklah. Beristirahatlah. Guru sebaiknya memulihkan tenaga dulu, baru memberikan petunjuk lagi pada saya. Tidak perlu, bocah. Obat ini adalah obat mujarab dari pendeta sakti Sanata Dharma. obat ini dapat bekerja sendiri dengan baik. Ayolah, mari kuberikan petunjuk untuk mengalahkan jurus serangan tadi. Kau lihatlah batu ini, bocah. Perhatikanlah baik-baik. Aku akan melemparkan ke atas dan memukulnya. Hop. Lihat, bocah. Heh, kau lihat apa yang terjadi, bocah? Batu tadi pecah akibat pukulan guru. Dan sekarang, lihatlah kain kecil ini. Perhatikanlah. Sobekan kain kecil bajumu ini akan kulempar ke udara. Dan aku pukul seperti halnya batu tadi. Hop. Perhatikanlah, bocah. Ada apa, guru? Terlalu cepat aku mengerahkan tenaga. Memang seharusnya aku beristirahat beberapa saat untuk membiarkan obat mujarab tadi bekerja. Sudahlah, guru duduk sajalah dulu. Biar nanti lewat tengah hari baru memberikan petunjuk lagi. Tidak apa-apa, bocah. Tidak apa-apa. Nah, apa kau saksikan pukulanku yang kedua? Ya guru, saya memperhatikan sepenuhnya. Lalu, apa yang terjadi dengan sobekan kain kecil yang kupukul tadi? Sobekan kain kecil itu tidak hancur sebagaimana batu tadi, tapi terpental jauh ke sana. Nah, coba kau ambil kain kecil itu. Baik, guru. Ini dia kainnya, guru. Kau lihatlah. Sedikit pun tidak rusak kain ini. Kenapa bisa demikian? Dapatkah kau menjawabnya? Bocah, karena kain ini sangat ringan. Jadi, untuk mengatasi serangan yang baru saja kau tunjukkan tadi, kau harus memiliki kelenturan tubuh maupun kelincahan gerak. Kembali kini giliran si tokoh Mahagana si Rangkong Hidup memberikan pengarahan pemecahan gerak dari serangan Mamang Kuraya tadi. Ya, serangan jurus-jurus luar biasa yang kau perlihatkan tadi hampir tidak mungkin lagi dielakkan oleh seseorang. Akan tetapi, jika kau memiliki kelenturan tubuh sebagaimana kain tadi, tubuhmu justru akan bereaksi mengikuti angin pukulan lawan. Dan seluruh serangan tadi akan menjadi sia-sia. Tapi, bagaimana dengan gerak penutup serangan saya yang melakukan gerak menggunting? Nah, untuk serangan itu, inilah penangkalnya. Apa itu, guru? Kenapa benda kecil itu guru katakan sebagai gerak penangkalnya? Untuk menghadapi serangan menggunting itu. Karena serangan-serangan sebelumnya sudah mempersulit gerakanku, maka satu-satunya jalan adalah melemparkan ini ke arah lawan. Kenapa harus melemparkan ini pada lawan? Dengan melemparkan senjata ini, akan terjadi dua kemungkinan. Satu, lawanmu akan meneruskan serangannya dan akhirnya sama-sama terluka. Atau lawan menarik kembali serangannya untuk mengelakkan senjata ini. Jadi, keadaan dapat dikatakan sama, seimbang. Nah, ini, peganglah benda ini. Dan ingat, sebelum kau melemparkan benda ini, tekanlah tombol ini dengan tanganmu. Lalu, apa yang akan terjadi, guru? Benda ini juga akan menimbulkan suara bising yang akan mengacaukan konsentrasi lawanmu. Nah, peganglah. Baiklah. Nah, sekarang marilah kita mulai mencoba untuk melatihnya. Demikianlah, dengan cukup telaten, Jerangkong Hidup memberikan beberapa gerak pemecahan pada Raden Purbaya, dan kemudian melengkapi dengan beberapa jurus serangannya. Sampai akhirnya sebelum tengah hari, Raden Purbaya sudah menguasai jurus pemecahan dan serangan balasan dari Jerangkong Hidup. Cukup Purbaya. Sekarang, kita tunjukkan serangan dan pemecahan yang kuberikan pada Mamang Kuraya kakekmu itu. Hei, Kuraya, ayo keluarlah. Aku sudah siap. Mana aku lihat pemecahanmu itu? Apa kau sungguh-sungguh atau hanya bicara semaumu saja, ha? Ayo, lakukanlah muridku yang baik. Hei, hup, ya, hei, ya, hei, ya, hei. Ketika sedang asiknya, Raden Purbaya memperagakan jurus pemecahan dari jerangkong hidup. Tiba-tiba, telinga jerangkong hidup dan Mamang Kuraya mendengar langkah beberapa orang yang menuju ke arah di mana mereka berkumpul. Stop, stop Purbaya. Ada apa, Guru? Ada beberapa orang yang sedang menuju ke tempat kita. Biar, aku akan membereskannya dulu. Jangan, jangan Guru. Jangan sembarangan membunuh orang. Telah kau pun akan kuajarkan bagaimana caranya membunuh orang, bocah. Bagaimana cara membunuh orang tanpa ketakutan seperti anak tikus. Hah, ternyata orang itu lagi. Oh, Bibi Wulan, Bibi Sariti. Wanita cantik, apakah kau memang sengaja mencari mati hingga datang kembali ke tempat ini? Setan, aku hendak pergi ke Kalicaka. Aku harus tiba secepatnya. Aku tidak peduli siapapun di hadapanku. Iya, iya, kau memang harus mati. Jangan Guru, jangan sakiti Bibi Wulan. Kau benar-benar murid tidak tahu diri, bocah. Kau selalu menghalang-halangi tindakanku. Heh, orang tua, siapakah kau sebenarnya? Kami mengenal baik Raden Purbaya yang menjadi muridmu itu. Kami hendak pergi ke Kalicagak. Dan lagi, kawanku ini dalam keadaan sakit. Jadi kami tidak mungkin akan mengganggumu. Kenapa kalian jadi marah dan ingin membunuh kami? Setan alas! Benar-benar sial aku hari ini. Ada seorang anak bau kencur yang berani panjang lebar berkhutbah di hadapanku. Hup. Jangan, Guru! Hup. Guru boleh membunuh saya dulu sebelum membunuh mereka. Mereka adalah orang-orang yang baik pada saya. Hei, Purbaya, kau benar-benar manusia tidak tahu diri. Karena kau, aku jadi dibuat bulan-bulanan oleh banyak orang. Kesialanmu benar-benar telah kau tularkan padaku. Aku benar-benar menyesal telah berkawan denganmu. Pergilah cepat dari sini, Raden. Atau diamlah kau di sana. Jangan membuat aku menjadi muak dan bangkit dendamku padamu. Eh, anak setan. Aku tidak tahu menau tentang kematian ibumu. Anak manja, tidak tahu diri. Pangeran miskin, pangeran melarat. Kau kini bukan lagi kasta kesatria. Kau adalah sudah manusia hina yang melarat. Kubunuh kau, pangeran hina. Raden Karmapala yang telah mendapat tamparan dari Raden Purbaya menjadi semakin kalap. Dan kini, ia menyerang dengan membabi buta. Akan tetapi kali ini yang dihadapi adalah Raden Purbaya yang lain. Purbaya yang telah 2 hari 2 malam mendapat gemblengan khusus dan juga telah menerima limpahan tenaga murni dari Mamang Kuraya. Karenanya, Raden Karmapala menjadi bulan-bulanan dari Raden Purbaya. Ya, Sariti, hentikan dulu anak itu, Sariti. Ya, Raden, hentikan. Ya, berhenti, Raden. Biarkan Bibi. Anak yang tidak tahu diri ini harus kuberi pelajaran. Minggir, Bibi Sariti. Oh, tidak. Raden, Raden harus menghentikan perkelahian ini. Minggir. Jangan menghalangi perkelahianku. Minggir. Aku harus membalaskan sakit hatiku ini. Karenanya, karena kesialannya, aku sampai dipermainkan banyak orang. Minggir. Cukup, Raden. Kalian tidak boleh melanjutkan perkelahian ini. Minggir, Bibi. Karma Pala sudah membunuh ibuku. Tapi sedikitpun anak itu tidak menyatakan penyesalannya. Aku harus mengajar anak itu. Jika perlu sampai mati. Minggir. Biar aku yang akan mempertanggungjawabkan semua ini pada ayahandanya penguasa Pasundan ini. Minggir, Bibi. Hup. Raden Purbaya berusaha untuk menghajar Raden Karmapala yang berada di belakang Sariti. Maju beberapa langkah dan kemudian ia memutar cepat ke kanan. Sariti mengejarnya. Akan tetapi dengan gerakan yang tidak terduga, Raden Purbaya melompat balik dan sempat melancarkan sejurus pukulan pada Raden Karmapala. Babi bodoh, setan sudra, kau bunuh kau pangeran melarat. Kau keterlaluan sekali, Raden. Maafkan aku. Lepaskan aku, Bibi Sariti. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan. Hei, lepaskan muridku itu. Siapakah kau, Kek? Betapa kau membiarkan saja Raden Purbaya bersikap seperti ini? Bocah kurang ajar, berani kau mengajar adat padaku? Lepaskan! Pundakku tiba-tiba menjadi lemah. Tulang-tulang terasa hancur. Apakah kakek itu yang telah melakukannya? Kubunuh kau, Karmapala! Cukup Purbaya. Lanjutkan tugasmu dulu. Tidak guru. Aku harus membunuh Karmapala. Dia sudah membunuh ibuku. Cukup Purbaya. Kakek, lepaskan totokan ini. Aku harus membunuh anak itu. Anak tidak tahu malu. Apakah memang untuk jadi orang pengecut yang tidak tahu malu? Kau mempelajari ilmu olah kanuraga. Ingin membunuh lawanmu yang sudah tidak berdaya seperti itu. Pengecut. Siapakah kau, bocah? Hei, pergilah kau, kakek kurus. Setan jelek. Kau pasti guru dari Purbaya. Pergilah dari sini. Kurang ajar. Kau berani meludahiku. Bagus. Agaknya kau pun anak harimau. Aku akan memelihara dua anak harimau yang kelak akan dapat menghiburku. Bagus. Nanti kau akan dapat ikut bersamaku, bocah. Aku akan memberi kesempatan padamu untuk berkelahi setiap hari dengannya. Hei, ayo Purbaya, tunjukkan pada kakekmu jurus yang kuajarkan tadi. Tapi saya tidak dapat bergerak, guru. Saya dapat bergerak kembali. Terima kasih, guru. Sudah, lanjutkan segera tugasmu. Baiklah, guru. Nah, perhatikanlah, kek. Tanpa berkedip sedikit pun, Mamang Kuraya memperhatikan setiap gerak dari Raden Purbaya. Gerakannya yang sudah berisi kekuatan membuatnya kini mampu untuk bergerak lincah bagaikan ular yang meliuk-liuk. Sampai akhirnya, ketika sampai pada gerakan menggunting, Raden Purbaya menyambar benda kecil pemberian dari jerangkong hidup dari ikat pinggangnya dan melemparkan ke arah kakeknya. Gerakan mengadu nyawa rupanya. Besi bulat yang meluncur ke arahnya disambar Mamang Kuraya tanpa curiga sedikit pun. Akan tetapi, ketika besi itu digenggamnya, jarum-jarum halus yang tersembunyi dalam lubang-lubang kecil pada besi bulat itu mencelat keluar, menusuk telapak tangan Mamang Kuraya. Purbaya, apa yang telah kau lakukan padaku? Bagus Purbaya, rencana kita berhasil. Raden Purbaya sesaat terhenyak ketika melihat akibat total dari lemparan senjatanya. Sedangkan Anting Wulan dan Sariti menggeram marah melihat kecurangan yang dilakukan oleh Raden Purbaya. Belum lagi sirna keterkejutan mereka, tiba-tiba jerangkung hidup, iblis maha ganas yang sejak tadi memendam rasa penasaran, melompat menyerang Mamang Kuraya yang sedang dalam keadaan lemah akibat serangan racun dari ular api yang terdapat dalam besi bulatnya. Bagus Purbaya muridku, kau sudah berhasil melaksanakan perintahku. Mati kau Kuraya. Apapun dan bagaimanapun caranya, kau sudah berhasil kukalahkan Kuraya. Sambil terkekeh-kekeh, iblis bertubuh tinggi kurus itu meraba seluruh tubuh Mamang Kuraya dan berhasil mengambil sebuah kitab kecil yang terbuat dari kulit hewan dan botol kecil yang berisi pil berwarna kekuning-kuningan. Terima kasih, Kuraya. Kuraya! Manusia tidak berguna. Ternyata kau sudah mampus. Ayolah, Purbaya! Kita tinggalkan tempat ini! Tunggu! Kau pun ikutlah aku, bocah. Hei, jangan bawa anak itu. Jangan bawa Raden Karmapala. Aku pinjam anak ini beberapa tahun. Kelak aku akan mengembalikan. tangannya. Sambil menggendong dua orang anak, Jelangkung Hidup melompat meninggalkan Sariti dan Anting Wulan yang terkapar di tanah bebatuan. Sedangkan Raden Purbaya, bagaikan terkena sihir, membisu, tak sepatah kata pun yang dapat dikeluarkan dari mulutnya. Jiwanya merasa terpukul melihat kejadian-kejadian hebat yang berlangsung di hadapannya. Kakeknya yang sangat baik mati terbunuh oleh gurunya. Dan jalan untuk itu dialah yang membukanya, menyerang dengan senjata beracun. Sariti, bagaimana mungkin kita akan dapat merebut Raden Karmapala dari iblis ganas itu? Raden Karmapala kelak akan tumbuh menjadi seorang pemuda perkasa, Wulan. Iya, tapi sekaligus akan tumbuh menjadi iblis kecil, sebagaimana halnya dengan Raden Purbaya. Anak itu dengan licik telah membunuh guru dari Eyang Resi. Marilah kita tutupi mayat kakak itu dengan batu-batuan, Wulan. Dan kemudian kita temui gurumu, Resi Wanayasa. Biarlah dia yang memutuskan apa yang harus kita lakukan kemudian. Mari, Sariti. Dengan tertatih-tatih, kedua gadis perkasa yang mengalami luka dalam yang cukup parah itu menutupi tubuh Mamang Kuraya yang telah menjadi mayat itu dengan batu-batuan. Dan kemudian, setelah beristirahat sejenak, keduanya kemudian menuju Kali Cagak di mana Resi Wanayasa berada. Sementara itu, Prabu Jaya Suntana tengah mengerahkan para prajurit serta pembantu-pembantunya untuk mengumpulkan laki-laki yang dapat dijadikan prajurit. Dari anak muda hingga orang tua yang masih cukup mempunyai kekuatan, suka rela maupun dengan paksaan, semuanya diwajibkan untuk mengikuti latihan olah keprajuritan. Coba periksa rumah di sudut sana. Aku akan periksa rumah-rumah di sekitar sini. Buka! Buka pintu ini! Kami prajurit kerajaan! Ada apa tuan prajurit datang kemari? Minggir! Beri aku jalan! Iya. Mari, silakan masuk, tuan. Mana keluargamu yang lain? Tuan. Mereka sedang pergi ke Galuh, ke rumah saudara kami di sana. Kau tahu maksud kedatangan kami kemari? Tidak, tuan, tidak. Saya tidak tahu, tuan. Hei, apakah pengumuman dan selebaran yang dipasang di setiap jalan di kota raja ini dan di seluruh desa-desa di Karang Sedana, kau tidak tahu? Iya. Saya tahu itu, tuan. Iya, saya tahu. Nah, lalu kenapa kau masih juga membiarkan keluargamu keluar dari kota ini? Bagaimana ya? Tapi, tuan, anak saya yang tertua sudah dibawa ke istana itu untuk mengikuti latihan olah keprajuritan begitu. Sedangkan anak saya yang lain masih terlalu muda untuk itu, tuan. Dan lagi, anak itu tidak tertarik untuk begituan. Anak itu bercita-cita hendak melanjutkan pekerjaan saya, berniaga. Ya. Persetan semua dengan cita-cita anakmu itu. Sang Prabu memerintahkan agar setiap anak muda dan orang tua yang masih cukup kuat untuk dididik olah keprajuritan, dan semua harus mengikutinya. Iya, tapi anak saya itu masih sangat muda sekali, tuan. Iya, tapi mana anak itu? Kau sudah menyembunyikannya. Jika demikian, kaulah yang harus menggantikannya. Jangan, tuan, jangan. Saya sudah tidak mempunyai kekuatan untuk membawa tombak. Aduh, tuan, apalagi harus membunuh orang. Ya, jika memang jumlah yang kami cari mencukupi, kau akan kami kembalikan. Ayo, bawa orang itu. Baik, tuan, ayo. Jangan, tuan, jangan bawa saya. Sebentar dulu, tuan. Tunggu dulu. Aduh, ini ada yang ingin saya katakan. Hei, berhenti dulu. Ada apa? Saya mempunyai sesuatu untuk tuan. Tunggulah. Hei, ayolah cepat. Kami harus segera kembali. Iya, sebentar, tuan. Ini tuan, ini. Jika saja tuan mau membiarkan saya tetap di rumah ini, saya akan memberikan kalung ini untuk tuan. Coba berikan padaku kalung itu. Ya, ini tuan. Saya akan memberikan sebuah lagi pada tuan yang lebih besar jika tuan berjanji tidak akan mengganggu kami sekeluarga. Anak kami yang kedua ini masih sangat muda, tuan. Tolonglah saya ya, tuan. Mana kalung yang lainnya? Anu, tuan, ada pada istri saya. Tuan dapat kembali ya 2 hari lagi. Saya dapat memberikan kalung itu jika istri saya sudah kembali, tuan. Baiklah. Kau selamat sekeluarga. Aku akan kembali 2 hari lagi kemari. Ayo kita pergi. Ya, Ki. Aku harus segera meninggalkan kota raja ini menyusul istriku. Kota ini menjadi semakin parah saja. Iya, semenjak pemerintahan baru dipegang oleh Prabu Jayasuntana. Nah, aku harus segera berkemas. Malam nanti aku akan meninggalkan desa ini. Demikianlah suasana di kota raja Karangsedana. Ketenangannya mulai terusik karena ulah dari Prabu Jayasuntana sendiri yang harus segera menepati janjinya pada Rang Hyang Prabu Sora yang telah membantunya mendapatkan kekuasaan di Karangsedana. 10.000 tentara harus segera disiapkannya. Ayo, kejar dan tangkap kuda itu! Hei, kau yang di sana! Gelar apa yang sedang kau siapkan? Ayo perbaiki. Ya, bagus, bagus. Ayo, teruskan latihan kalian. Sebentar lagi kalian boleh istirahat. Ayo, jangan berhenti dulu sebelum saatnya. Terus, terus. Sementara itu di bagian lain dari kota raja, Kicangkara bersama istri dan Intan Pandini kemanakannya juga tak luput dari kemelut yang sedang melanda kota raja dan seluruh bagian kerajaan Karangsedana. Bu, buka pintu itu, Bu. Pak. Apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa muka dan tubuhmu ini, Pak? Bu. Ayo, masuklah, Pak. Masuk. Pak. Sakit sekali, Bu. Tubuh. Aduh. Pak, kenapa jadi begini, Pak? Intan! Intan! Benar-benar setan mereka itu, Bu. Siapa, Pak? Siapa? Ada apa, Bi? Apa yang terjadi dengan paman? Ayo bantu aku. Bantu aku. Angkat pamanmu ini ke dalam, Intan. Baik, Bi. Ayo angkat. Letakkan di balai-balai itu. Letakkan di sini, Intan. Mereka bukanlah manusia, Bu. Bukan penguasa. Ada apa, Paman? Apa yang terjadi dengan Paman? Bukankah Paman tadi pergi membayar pajak? Ya. Begal-begal antek dari Jayasuntana itu memaksa aku untuk melepaskan cincin permata yang kukenakan. Lalu, Pak? Aku berusaha untuk mempertahankannya. Melihat sikapku yang akan melawan mereka dengan serta memukuliku beramai-ramai. Perampok? Ya, mereka adalah perampok yang licik. Mereka mengambil cincin permataku dengan alasan untuk pembangunan dan perjuangan bangsa. Perampok licik. Kau harus melaporkan semua perbuatan mereka pada Pati Darpo, Pak. Mereka semuanya sama, Bu. Ketika prajurit-prajurit itu sedang memukuliku, Pati Darpo datang. Dan orang itu sedikit pun tidak menaruh perhatian padaku. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Bu. Sebelum penjagaan di sekitar kota raja diperketat. Tapi kemana, Pak? Kemana kita harus pergi, Pak? Kemana sajalah, Bu. Yang penting kita harus segera meninggalkan neraka ini. Aku mendengar Kidarpo merencanakan akan memperketat penjagaan kota raja, Bu. Ya, baiklah. Kita tinggalkan tempat ini. Kita dapat membangun rumah dengan permata-permata yang kita miliki di Indraprahasta, Sumedang Larang, ataupun Galuh, Pak. Ya, kita tinggalkan kota raja setelah hari gelap, Bu. Kau pergilah bersama dengan Intan dan tunggulah aku di luar gerbang kota raja. Aku akan menyusulmu setelah beberapa saat. Kenapa paman tidak bersama-sama saja? Aku khawatir mereka akan mencurigai kita jika kita pergi bersama-sama. Tapi kan paman saat ini, siapa yang akan menjaga paman jika sampai terjadi apa-apa dengan paman? Tidak, Intan. Aku tidak apa-apa, Intan. Pukulan-pukulan mereka hanya melukai kulitku saja. Memang terasa sakit sekali. Tapi setelah dibasuh dengan air, tubuhku pasti akan menjadi segar kembali. Ayolah, cepat berkemas-kemaslah kalian. Baiklah, Paman. Biar aku yang mengemasi barang yang akan kita bawa. Kau masaklah air untuk membasuh luka-luka pamanmu, Intan. Baik, Bi. Gerbang itu dijaga oleh beberapa orang prajurit. Mudah-mudahan saja istri dan kemanakanku Intan tidak mendapat kesulitan. Ya, mudah-mudahan. 1 jam lalu istriku lewat gerbang ini. Ya, kini giliranku. Aku tidak berani memandang prajurit penjaga itu. Oh, Dewata, tolonglah hambamu ini. Hei, di sana! Berhenti dulu! Mau kemana kau malam-malam seperti ini? Ke desa sana, Tuan. Ke desa Muara Sari. Hei, bukankah kau yang tadi siang membayar pajak? Apa perlumu ke desa itu? Saya hendak berobat, Tuan. Apa keperluanmu ke desa Muara Sari? Saya hendak berobat, Tuan. Berobat? Apa yang hendak kau obati? Apakah kau sedang sakit? Ya, Tuan. Seluruh tubuh saya ini, Tuan. Bukankah Tuan juga tadi ikut memukuli saya? Ya. Jadi kau hendak mengobati luka-lukamu itu? Nah, pergilah. Hampir saja. Untung saja aku dapat menyebutkan alasan yang tepat. Aku harus mencari istri dan kemanakanku. Kukira ia tidak menungguku terlalu jauh dari pintu gerbang ini. Oh, itu dia suara istriku. Di manakah kau, Bu? Kenapa kau sampai bersembunyi di tengah semak itu? Pak, apa kau kira prajurit-prajurit peronda itu yang lalu lalang di sini tidak akan mencurigaiku duduk berdua di sini, Pak? Maksudmu di sekitar sini banyak prajurit peronda? Iya, Pak. Mereka berkuda, masing-masing 2 atau 3 orang. Oh, jika demikian, ayolah kita lanjutkan perjalanan kita, Bu. Kita harus menghindari peronda-peronda itu. Ayo, Pak. Mari, Intan. Bu, awas, Bu. Intan, sembunyi. Peronda-peronda itu datang. Ki Cangkara segera menarik istri dan anaknya masuk ke dalam semak. Ketika dari kejauhan ia melihat beberapa ekor kuda mendatanginya. Nah, pendengar sekalian, apakah yang terjadi dengan Intan Pandini, paman dan bibinya? Apakah mereka akan berhasil meninggalkan Karang Sedana dengan selamat? Untuk mengetahui semua jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa.